Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pada hari-hari apa nih? Hari Selasa. Hari Selasa 3 Zulhijjah 1442, 13 Juli 2021. Saya sehat walafiat, tiap hari mengajar. Khatam sudah buku akidah, khatam buku zikir. Sekarang 500 mau dihatamkan. Tiba-tiba beberapa hari ini keluar berita saya katanya kena COVID. Maka sesudah keluar berita Abdul Somad kena COVID, keluarlah jin-jin kafir, hantu-hantu setan memberikan komentar. Senang kalilah orang mendengar saya sakit. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada hadis berbunyi begini. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu, melaksanakan puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa tis'a Zulhijjah. Nabi melaksanakan puasa 1 sampai 9 Zulhijjah. Satu lagi hadis ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ma ra'aitu, aku tidak pernah melihat. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ra'aitu, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yasuma al-ashra qattu. Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa 10 hari. 10 hari maksudnya 1 sampai 9 10. 10 itu orang tidak puasa tapi amal Zulhijjah. Tidak sama sekali. Yang satu mengatakan Nabi puasa, yang satu mengatakan Nabi tidak puasa. Nabinya berapa orang? Satu. Hadis ini kontradiktif. Ilmu yang membahas ini namanya ilmu ikhtilaful hadis, atau nama lainnya mukhtaliful hadis. Jadi kalau ada orang mengatakan, kalau kamu melihat ada pertentangan dalam agama ini, kembalilah ke hadis. Kalau terlihat ada ikhtilaf kontradiktif, kembalilah ke hadis. Hadisnya aja kontradiktif. Yang satu mengatakan Nabi puasa, yang satu mengatakan Nabi tidak puasa. Itulah makanya bingung sekarang banyak. Kami puasa apa enggak puasa? Gara-gara hadisnya ikhtilaf. Kalau hadisnya satu dhaif, satu sahih, yang dipakai yang mana? Yang sahih. Ini masalahnya dua-duanya hadisnya sahih. Yang ini ada dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, sahih. Yang ini ada dalam Sahih Muslim, sahih. Kalau hadisnya diriwayatkan satu oleh istri Nabi yang sama melihat Nabi, serumah dengan Nabi, yang satu diriwayatkan oleh orang yang jauh dengan Nabi, yang dipakai yang mana? Yang istri Nabi, karena lebih dekat dengan Nabi. Dua-duanya diriwayatkan istri Nabi. Yang ini Hafsah dari Abdullah bin Abbas, ini makci dia, adik emaknya. Sedangkan ini Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua-duanya oleh istri Nabi. Maka dibahaslah dalam ilmu mukhtaliful hadis. Satu, al-musbit, kaedahnya, al-musbit muqaddam ala nafi. Yang menyatakan ada lebih didahulukan daripada yang mengatakan tak ada. Dalam kasus ini, yang mengatakan ada lebih dipakai dari mengatakan yang tak ada. Kalau begitu, mana yang lebih dipakai? Yang ada puasa atau yang tak puasa? Yang puasa. Yang puasa lebih dikedepankan daripada yang mengatakan tak ada puasa. Lalu kemudian Imam An-Nawawi membahas. Ada namanya ulama ahli hadis Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Walaupun Majmu' ini kitab fikih, tapi di sana juga dibahas tentang puasa. Kenapa Sayyidatuna Aisyah mengatakan dia tidak melihat Nabi puasa? Karena tidak selamanya Nabi di rumah Aisyah. Kebetulan ibu kita, Sayyidatuna Aisyah, ketika itu melihat Nabi tidak puasa, kebetulan di rumah dia. Maka kata Imam Nawawi, Nabi kan di Makkah Nabi 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Artinya selama 10 tahun itu Nabi pernah tidak puasa dari tanggal 1 sampai 9. Ada kalanya selama 9, selama 10 kali bulan Zulhijjah, pernah Nabi tak puasa. Tapi Nabi pernah juga melaksanakan puasa dari 1 sampai 9. Intinya siapa yang mau puasa, bagus. Siapa yang tak puasa, ya tak apa-apa. hadisnya secara umum, ma min ayyamin, tidak ada hari. Tidak ada hari selama setahun ini, al-amalu shalihun fihinna ahabbu ila Allah. Beramal soleh pada hari itu lebih dicintai Allah min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada hari beramal soleh pada hari-hari itu lebih dicintai Allah melebihi hari-hari ini. Yang dimaksud hari-hari ini adalah dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Inilah hari yang paling dicintai, disukai Allah Subhanahu wa taala untuk beramal. Lalu kalau ada orang yang berpuasa dari 1 sampai 9, baik apa tak baik? Baik. Sudah kita bahas. Kalau ingat, jelaskanlah. Walal jihadu fisabilillah. Bagaimana kalau ada orang berjihad ya Rasulullah? Walal jihadu fisabilillah. Kalau dibandingkan amal 1 sampai 9 sampai 10 dibandingkan dengan jihad, lebih utama amal 1 sampai 9. 10 kita nanti ada amal khusus. Lebih utama. Illa rajulun, kecuali orang. Kharaja binafsihi wa malihi. Ada orang yang keluar dari rumahnya, dibawanya hartanya, dibawanya nyawanya, walam yarji min bidzalika min syai'. Dia tak pulang lagi, mati syahid. Nah, itu barulah kalah yang ini. Tapi kalau dia masih hidup, pulang hidup, maka lebih utama amal 1 sampai 9. 1 sampai 9 puasa. Khusus yang tanggal 9. Insyaallah kita nanti puasa tanggal 9. Amin. Amin. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okelah, karena sibuk, capek, lelah, letih, lesu, letoy, long, long lain. Tapi tanggal 9 ini sampai, jangan sampai tak puasa. Tanggal 9 keutamaannya puasa luar biasa. Yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyata. Mengampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Lalu kemudian tanggal 10 ini amal khusus. Ma amila adamiyun min amalin, tidak ada amal yang paling afdal pada tanggal 10 min iraqatid dam. Yang afdal tanggal 10 adalah menumpahkan darah. Darah apa? Darah nyamuk. Darah kambing, darah sapi, darah lembu. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah, kambing itu nanti akan datang pada hari kiamat. Bi asy'ariha, dengan bulunya. Wa azlafiha, dengan kukunya. Wa asfariha, dengan kukunya. Wa biquruniha, dengan tanduk. Dia akan datang pada hari kiamat untuk apa? Bersaksi ke hadapan Allah bahwa orang ini sudah berkurban. Insyaallah kalian nanti punya duit banyak berkurban. Amin. Sekarang belum lagi, masih subsidi. Wa inna dama la yaqamu minallah biwakan qabla an yaqa minal ardi. Sebelum darah kambing itu menetes, waktu disembelih, kan leher kambing itu tak langsung ke tanah. Dia mesti dialas pakai batang pisang. Sebelum darah kambing itu menetes, jatuh ke tanah, ada yang lebih cepat daripada itu. Apa dia? Ampunan Allah untuk orang yang berkurban. Sebelum darah itu jatuh ke tanah, lebih dulu turun ampunan Allah untuk orang yang berkurban. Fatibu biha nafsan. Masih ada kesempatan tanggal 4, 5, 6, 7, 8 untuk berkurban. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu rezeki untuk berkurban. Selamat selalu, sehat walafiat, berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.